tidak bakal sempat mikiri perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Sibuk kerjaannya banyak. Apalagi sibuk mencipta orang, apalagi sibuk menggolongi orang, apalagi sibuk menjadi orang lain, tambah tak sempat berjaya. Jika yang berjib dia lebih giat ibadah kepada Allah, tidak boleh sebuah tenaga satu dalam maksiatan atau kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wataala. Itulah luar biasa dunia ini. Para tidak sempat yang macam-macam tak sempat tersibukkan dengan yang ini. Para begitu pula ketika dia menerapkan lima konsep tadi dalam urusan ibadah-ibadah amal-amal jamaah, itu nampak indah. Orang yang betul-betul santun, orang yang betul-betul lembut, orang yang betul-betul berjiwa besar, orang yang betul-betul siap untuk bekerja sama dengan teman-teman dia lillahi wa billah yang di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terbuka hati. Yang namanya sikap egoisme hilang. Yang namanya kepentingan pribadi minggat, yang namanya apa namanya tendensi-tendensi duniawi hilang, yang semuanya itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya melaksanakan mewujudkan amal-amal ibadah yang sifatnya jama'i dengan prinsip kebersamaan tadi. Para ulama. Semuanya era-era hilang tadi. Itu namanya konsep ibadah. Ibadah yang lazimah, ibadah yang wajibah. Yang terkait dengan diri kita pribadi atau terkait dengan orang lain. Sibuk dengan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus dia pertahankan sepanjang zaman, sepanjang masa, sepanjang hidupnya dia ingin mengejar yang namanya husnul khatimah. Akhirnya baik. Maka di sini mana firman Allah? Sudah semestinya dan setiapnya. Antum-antum yang ada di majlis ini, barakalakum, memikirkan konsep-konsep di atas. Yang mesti bukan dari sekarang. Mestinya konsep-konsep di atas sudah ada di benak antum. Rata-rata antum ini sudah senior. Itu bahasanya ya. Ada Evan senior, Evan junior. Ada yang sudah budana, yang sudah lama-lama taklum mengajinya. Ada yang baru. Mestinya dalam menghadapi semua keadaan yang diterapkan ke konsep ubudiyah. Barakallahu. Sungguh-sungguh sangat mengenaskan. Orang yang sudah puluhan tahun lamanya mengaji, mempelajari ilmu Allah, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang di benaknya dia bukan konsep ubudiyah. Tetapi yang ada di benaknya dia murni konsep duniawi. Kata-kata konsep duniawi itu umum. Melakukan segala sesuatu ada tendensi duniawinya, tendensi pribadinya dan segala macamnya itu mengenaskan, sangat mengenaskan. Sudah lama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak tersibukkan dengan ibadah, dengan konsep-konsep lagi, tersibukkan dengan perkara-perkara yang mau bikin tersebutnya sibuk dengan perkara-perkara yang membuat terjadinya perselisihan, perpecahan, kejahatan, kemungkaran, kewaliman, mengenaskan. Kalau seandainya perkara-perkara yang mengenaskan tadi terjadinya pada orang yang nyar gres baru kemarin taklim, wajar mungkin mantan preman, mungkin mantan orang yang gelap kehidupan di masa lalunya. Mungkin ya. Oh iya mungkin lah. Oh iya. Tak tahu ni wah. Tak ada kalau. Tapi kalau kemudian terjadinya pada orang-orang yang sudah sekian lama bermajlis di majlisul ilm, di berbagai macam event, gitu bahasanya, yang skala-skala desa, skala kecamatan, skala kabupaten, sampai skala nasional, sampai internasional, kau kemudian masih juga tersibukkan dengan perkara-perkara lain selain fase tubuh dia tadi dalam kehidupan dia mengenal tingkat kualitas dan kuantitas ilmu dan amalnya itu masih kelas TK, belum bisa naik kelas ke kelas SD atau ke kelas SMP atau ke kelas SMA atau yang S1 atau yang S2 atau yang S3 atau yang S. Lele terapi jangan lele biarlah nanti arah Allah itu ada. Yang namanya seorang Muslim yang muafak diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari itu bertambah kebaikannya, bertambah ilmunya, bertambah maklumat-maklumat agamanya, bertambah baik amalnya, bertambah bagus akhlaknya, itu mestinya. Bukan semakin senior, semakin arogan, semakin senior, semakin sangar, semakin senior, semakin anarkis. TK itu orang ini. Nah, seharusnya bersedih. Khususnya orang-orang yang ada di majlis ini. Pegangi baik-baik konsep ibadah. Ini keselamatan kita semua, kebahagiaan kita semua, masa depan kita semuanya. Nah, akhir kalam sudah setengah dua. Oh, tak terasa lah ya. Karena itu jam saya bicara itu. Para pelakon akhir kalam dalam hukum, karena konsepnya itu ialah musyahadah, musyawarah, mubadarah, musyawarah, musyadaqah, muhafadah, muhasabah, wal muhafadah. Ketika amal jama'i harus berhafidh billah, ta'awun, tasyawur, tanasuh, tazawur. Maka ya Tuhan Allah, amal-amal yang sifatnya jama'i tadi, nantinya kita bersemangat untuk memberikan ta'awun kita untuk supaya amal jama'i tersebut terlaksana dengan ini namanya haji mumpung, mumpung ilik, para kalau itu di depan mata kita sudah tinggal langkah dua langkah lagi para pelantun. Insya Allah akan dilaksanakan calon syair yang ke-7 kali ini insya Allah ta'ala mudah-mudahan lancar dan tidak halangan. Salat ini akan menorehkan sejarah para pelantun. Mendatangkan seorang alim besar termasuk dalam jajaran kibar ulama Saudiyah, umur dan ilmunya Syekh Al-Ulama Udai Al-Jadiri Hafizahullah Ta'ala. Para wali ini namanya sebuah amal jama'i yang melibatkan banyak pihak. Jadi ya, butuh yang namanya tahatub, butuh yang namanya ta'awun, butuh yang namanya tasyawur, butuh yang namanya tanafuk, butuh yang namanya tasyawur supaya selesai. Kedatangan beliau ke Indonesia ini bukan dalam rangka untuk wisata, bukan dalam rangka untuk jadi turis asing, turis Saudi masuk Indonesia. Tapi kedatangan beliau kemari barulah ialah dalam rangka untuk dakwah ilallah, ibadah, dakwah kepada Allah, amal jamaah, ibadah kepada Allah. Nah, mestinya ya Pak Den, antum-antum yang ada di tempat ini, yang secara kepanitiaan ketempatan jadi tuan rumah terhormat. Wah, enak tenang saya di Wonosalam dan sekarang ini di Makassar sekarang. Lalu kenapa? Tuan rumah yang menyambut kedatangan para masyayikh, terkhusus Al-Allamah Abu Al-Jadi Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Saya yang terlibat langsung di dalam acara tersebut, mensukseskan acara tersebut. Ta'awun yang saya berikan, apapun yang saya mampu, bismillah. Mestinya begitu. Dan kemudian yo, mungkin ini terus. Motor kita tempat yang lain, motor yang alang sol. Bukhya pindah kemana gitu ya. Masuk capek tiap tahun. La haula wala quwwata illa billah. Itu seseorang yang tidak bisa merahmati dan mencermati acara apa yang sedang diadakan itu. Kalau itu acaranya wisata, mau melihat para kritis, tak boleh. Ya wis niati mau bolo-bolo ngomong ae, karena itu apa diurusi ya. Ini urusnya urusan dakwah. Skala nasional, para internasional. Para semua mata akan memandang Indonesia nantinya. Diberitakan Syekh Ubaid al-Jadili ke Indonesia. Itu semua mata memandang ke Indonesia. Indonesia. Syekh Ubaid dari sana. Itu menaikkan harkat dan martabat bangsa. Iya maksudnya di kalangan salafiyin. Salafiyin mancanegara akan melihat ternyata Indonesia itu berkualitas berdakwahnya. Dulu zaman Pakemu belum diakui, belum diakui, masih ketawa nasional. Baru setelah itu lengkar prabon dan kemudian harus diakui secara nasional dan internasional karena manusia. Baru sepet-sepet dakwah di Indonesia, di Indonesia, di itu belakangan. Dulu nggak ngomong ya. Dulu dia disebut pribadi-pribadi saja yang dikenal oleh mereka. Sekarang dakwah nasional di Indonesia. Ini dakwah namanya amal jama'i, amal ibadah yang sifatnya jama'i melibatkan banyak orang. Bu, tolong tahabbuknya saling cinta mencintakan Allah untuk acara jama'i seperti ini. Bu, tolong ta'awunnya. Coba dulu siapa-siapa bersab-sab gitu deh. Para orang itu datang, lep-lep. Mana manusianya? Nih, separuh hartaku sisa. Alhamdulillah. Nanti gitu ya. Duhai kiranya. Kita sangat mengharapkan dan yakin ada orang-orang semacam itu di kalangan ahli sunnah, di kalangan salafiyin. InsyaAllah. Nah, watak dan dasar yang salafiyin, khair-khair orangnya. Baik-baik. Punya semangat yang sangat tinggi untuk mengamalkan amal insyaAllah. Kedatangan beliau ini barakallahu bagi salafiyin pecinta dakwah salafiyah hakikatan luar biasa, sangat bangga, sangat bahagia, sangat berhormat. Tapi bagi mereka yang dari jargon-jargon khidmat menyelesaikan marah kamu orang ini yang datang kemarin ya salah mobil kok dari jargon-jargon khidmat. Kalau itu, buat hadiah sunnah yang benar, senang apa ya? Bagi yang namanya hizbiyin, harafiyin, wah pukulan gerak bagi mereka ya. Datangnya seorang alim dari sebuah tempat, semata-mata datang. Itu iblis-iblis, semuanya kelakuan semua ya. Iblis dari kalangan jin, iblis dari kalangan manusia. Ya, mumpung gila nanti ya, belum menentukan tempat ini. Karena itu ketepatan sebagai tuan rumah, para pendukung ikhlaskan niat untuk mensukseskan acara ini, jujur di dalam mensukseskan acara ini, terus para pendukung tahun saling koordinasi dan bantu membantu pengembang pelan-pelan potong royong untuk mensukseskan acara ini masing-masing dengan kemampuannya. Dia bekerja bakti ala nasabu. Duit tidak punya, apa-apa tidak punya, ya sudah kerja bakti. Saya mau tahu dengan tanda saya para tuan itu. Ini harta, jangan agar punya malu-malu. Jangan malu, golai ambil ustaz. Kok golai ambil? Harta yang kamu yang hakiki itu bukan yang dompetnya kamu. Itu bukan milik kamu, itu tidak ada waris kamu. Yang kamu beli dia, dan kamu keluarkan sisa sinilah harta kamu yang sesungguhnya. Gitu ya, kemanfaatannya tidak cuma berinteraksi nasional. Para perhubung yang diajari nanti, para tuat, para sadida, para ikhwah-ikhwah kita yang sudah mulai menanjak kata keilmuannya. Para perhubung, setelah mereka semuanya mendapatkan faedah ilmunya dari Syekh Ubaid al-Jadili dan juga masyarakat yang lainnya, semakin tinggi ilmunya disebarkan kepada komunitas yang lainnya, itu jariannya kamu ngalir sampai yang mentiana. Para perhubung namanya ilmu cinta tauti, kamu yang mengandung tahu dalam perkara-perkara semacam ini, sehingga belum jangan ada suara-suara malas Ada suara-suara bosan, ada suara-suara tumbang terkait dengan acara yang satu ini. Tapi ada suara-suara yang nyemangati, semangat, Allah, ayo sama-sama ini. Sehingga semuanya enteng selesai dengan insya Allah selesai. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab.